Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwati arsyadani arsyadakumullah, rahimanallahu iyakum. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada matan safinatun najah, ya. Fima yajibu al-abdi limaulah. Sekarang kita sudah sampai kepada pembahasan nawaqidul wudu, ya. Yaitu pembatal-pembatal wudu. Disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami bahwa nawaqidul wudu'i arba'atu asya', ya, bahwa sesuatu yang membatalkan wudu itu ada empat, ya. Nawaqid itu adalah jamak dari naqid, ya, yaitu apa? Ma yuzilu syai' min aslihi, yaitu sesuatu yang menghilangkan jadi apa-apa yang dapat menghilangkan sesuatu min aslihi dari pangkalnya, ya. Itu secara bahasa makna dari kata naqid, ya. Yang dimaksud di sini adalah nawaqidul wudu adalah al-asbab allati yantahi al-wudu'u biwujudi wahidin minha, yaitu sebab-sebab yang dengan sebab tersebut, ya, habisnya wudu seseorang, ya, dengan apa? Dengan adanya salah satu dari hal-hal ini. Di sini Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami menyebutkan ada empat nawaqidul wudu'i arba'atu asya', ya, empat. Di dalam matan Nabi Syuja' matul ghayah wa takrib, ya, itu disebutkan enam, ya, yang mana baik penyebutan empat ataupun enam itu kembalinya sama nanti. Ya, nanti kembalinya sama. Ikhwati arsyadani asyadakumullah rahimanallahu iyakum. Ya. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin au duburin rihun au ghairuhu illal mani. Ya. Pembatal wudu yang pertama itu adalah al-khariju min ahadis sabilaini, ya, segala sesuatu yang keluar min ahadis sabilaini dari salah satu dari dua jalan, ya. Apa itu sabilaininya? Apa? Min qubulin, baik itu qubul au duburin, atau itu dubur, ya. Rihun au ghairuhu, baik itu berupa rih, yaitu berupa angin, au ghairuhu, atau selainnya, illal mani, nah, ini mustatsna, kecuali yang keluar tersebut mani. Ikhwati arsyadina asyadakumullah rahimanillahu wa iyakum, ya. Jadi di sini disebutkan bahwa keluarnya segala sesuatu dari dua jalan, ya, dari dua sabilaini, ya, dari dua sabilaini, baik itu yang keluar itu mu'tadan, sesuatu yang biasa, ya, yaitu apakah dia baul atau air kencing, ataupun dia adalah kotoran, ya. Atau dia yang keluar itu nadir, sesuatu yang jarang, ya, sesuatu yang jarang itu seperti apa? Seperti misalnya darah, dud, ya, cacing, khasah, kerikil, batu, atau mungkin misalnya cincin, ya, dan lain sebagainya. Jadi ketika keluarnya salah satu dari sabilai ini, ya, baik itu qubul ataupun dubur, ya, mu'tadan au nadiran, baik itu yang biasa keluar, ya, atau nadiran ataupun yang jarang, ya, maka apa? Maka dapat membatalkan wudu. Di sini disebutkan rihun aghairuhu, baik itu rih ataupun selainnya, ya, baik itu rih ataupun selainnya. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa seorang Arab dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, ya, ditanya mal hadats, ya, apa itu hadats? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan fusaun au durat, ya, fusaun atau durat. Fusa itu adalah apa? Arih, ya, yang keluar dari dubur seseorang, ya, yang keluar dari dubur seseorang bi ghairi sautin yusma, tanpa adanya suara yang keluar. Ya. Ya, kalau secara apa namanya? Ya, sesuai dengan fusa, ya, fus. Jadi seolah-olah tidak ada bunyinya. Adapun yang lainnya itu yaitu durat, ya. Yaitu durat itu adalah apa? Itu adalah apa namanya? Bisautin yusma. Jadi rih yang keluar dari dubur bisautin yusma. Ya, durat. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian baik itu yang keluar itu sesuatu yang tahir atau najis. Ya, tadi kita katakan najis, ya, najis tadi seperti ghaid, seperti kotoran ataupun baul itu najis. Madhi itu najis. Ya. Tapi kemudian tahiran itu misalnya tadi kita katakan hasah. Hasah dia asalnya tahir, tapi kemudian ketika dia bersentuhan dengan najis, maka dia menjadi mutanajis dan bisa dihilangkan. Ya. Seperti itu. Ya. Illal mani, ya. Illal mani. Oh, sedikit sebelum illal mani, apabila di sini ada permasalahan, apabila kemudian ada seorang anak kecil, ya, ada seorang seorang wanita, ya, seorang wanita melahirkan anak, ya, melahirkan anak. Tapi kemudian anaknya belum lahir, baru keluar kepalanya, kemudian masuk lagi. Dengan keluarnya kepala anak tadi, apabila perempuan tadi dalam kondisi wudu, maka wudunya batal. Ya, karena apa? Karena tidak disyaratkan infisal, tidak disyaratkan apa namanya zat yang keluar itu harus keluar secara utuh. Atau seperti misalnya seseorang, ya, dia apa namanya, di dalam tubuhnya mungkin ada cacing, keluar kepala cacing atau keluar sebagian badan cacingnya kemudian masuk lagi. Ya. Maka dengan keluarnya badan cacingnya, ya, atau separuh bagian badan cacing kemudian dia masuk lagi, itu sudah apa? Sudah batal wudu seseorang tadi. Karena apa? Karena tidak harus atau tidak disyaratkan harusnya infisal sesuatu yang keluar, ya, tidak disyaratkan sesuatu itu harus keluar secara utuh. Kalau cacing keluar semua, ya, enggak mesti. Seperti itu. Ya. Kemudian tadi disebutkan illal mani, kecuali mani. Kenapa? Karena mani, ya, air mani itu adalah apa? Mujibul ghusl, yaitu yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabat. Ya, yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Ya. Kenapa? Karena ya sebagaimana dalam sebuah kaidah yang sudah pernah saya bahas juga, apa? Ma'awjaba a'zamal amrain, ya, bikhususihi, ya, fala yujib dunahu, ya, bi'umumihi. Jadi segala sesuatu yang mewajibkan a'zamal amrain, apa? Amrain di sini adalah apa? Adalah antara wudu dan al-ghusl. Segala sesuatu yang dia mewajibkan yang besar, yaitu al-ghusl di sini, apa? Dengan kekhususannya, maka dia tidak menjadi sebab hal yang lebih kecil dengan keumumannya. Ya, seperti itu. Jadi seseorang yang keluar mani darinya, maka dia tidak batal wudunya, tapi apa? Wajib baginya mandi. Sebagaimana sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu tentang mujibul ghusl. Ya. Jadi ini yang pertama. Ya, al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal maniyya. Ya, ikhwati arsyadani asyhadukumullah rahimanallahu wa iyyakum. Adapun kemudian yang kedua, ya, sebagaimana disebutkan Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami, beliau mengatakan zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Ya. Zawalul aqli binaumin aw ghairihi, yaitu hilangnya akal seseorang. Binaumin aw ghairihi, baik itu hilangnya karena tidur aw ghairihi, atau selain dari tidur, nanti akan dijelaskan. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardh, kecuali tidurnya orang yang menempelkan tempat duduknya, itu pantatnya, minal ardh, ya, yaitu menempelkan pantatnya ke lantai atau ke tempat dia duduk tadi, ya. Ah, di sini ya, tadi saya jelaskan bahwa di dalam matan Abi Syuja disebutkan 6. Kenapa di sini hanya 4? Di dalam matan Abi Syuja, ya, itu dipisah antara naum. Jadi salah satu yang membatalkan wudu yaitu adalah naum ghairu mumakkinin maq'adatahu, yaitu tidurnya orang yang tidak menempelkan pantatnya, ya, ke lantai. Dipisah. Sedangkan kemudian yang berikutnya adalah zawalul akli, ya, hilangnya akal seseorang. Nah, sementara di sini digabung, ya, zawalul akli. Secara umum disebutkan adalah zawalul akli, hilangnya akal seseorang. Lah baru kemudian apa penyebab hilangnya akal seseorang, ya, binaumin, baik itu karena tidur, awghairihi, atau selainnya, ya. Apa saja itu kira-kira, ya, yang menyebab ghairihi itu apa saja yang menyebabkan seseorang hilang akalnya seseorang itu apa saja, ya. Yang pertama naum, ya, yaitu dengan tidur. Kemudian yang kedua adalah dengan junun, ya, gila. Kemudian adalah dengan ighma, ya. Ighma itu pingsan. Kemudian dengan sukur atau mabuk, ya, dengan mabuk, ya. Jadi ini yang menyebabkan hilangnya akal seseorang. Ya, ikhwati arsyadani asyhadukumullah rahimanallahu iyyakum. Maksud di sini zawalul akli itu adalah zawalut tamyiz yaqinan, hilangnya, ya, tamyiz, hilangnya. Dia sudah tidak bisa lagi membedakan. Maka an-naum di sini adalah batasan dari naum di sini adalah ketika seseorang tidak bisa mendengar lagi sesuatu yang berada atau orang berbicara di sekitarnya. Ya. Kan ada orang ada derajat atau tahapan sebelum tidur yang dimana dia mata sudah terpejam tapi dia masih mendengar. Ya, dia masih mendengar suara orang sekitarnya, itu belum bisa dikatakan naum. Ya. Maka dia harus apa? An-naumu yaqinan, dia harus yakin dia tidur. Ya. Hal ini disandarkan kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, al-ainani, ya, wika'us sah. Ya. Kedua mata itu adalah wika. Wika itu adalah kayak tali pengikat. As-sah itu adalah apa? Dubur. Ya, ismun min asma'id dubur. Ya. Jadi al-ainan, kedua mata itu adalah pengikat dari apa? Pengontrol dari dubur seseorang. Fa'idha namatil ainan, apabila mata itu terlelap atau tidur, istatlaqal wika, maka tutup tadi seolah-olah apa? Longgar atau terlepas. Faman nama falyatawaddo, barang siapa yang tidur, maka hendaknya dia faman nama falyata, barang siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Ya. Akan tetapi kemudian bertentangan dengan hadis lain, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana diceritakan bahwa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluar, ya, dan mereka sambil apa? Tertidur. Ya, dan mereka sambil tertidur. Kemudian Nabi datang, mereka bangun langsung kemudian melakukan salat. Ya. Zahirnya secara apa namanya, secara zahir hadis ini mengatakan orang tidur tidak batal wudunya. Ah, di sini kemudian dilakukanlah namanya al-jama', yaitu coba dikombinasikan kedua hadis. Maka didapati ya, ulama Syafi'i mengkombinasikannya dengan apa? Dengan bahwa ini orang ini tidur dalam, atau para sahabat ini tidur dalam kondisi duduk menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini dikatakan illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu. Ya, mumakkinin maq'adatahu ay la yakunu baina maq'adatihi wal ardi tajafin. Tidak ada jarak antara apa? Antara pantatnya atau tempat duduknya dengan apa? Dengan lantai atau dengan tanah. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika dia duduk seperti itu, ya, ketika dia duduk seperti itu tidak tergambar bahwa apa akan keluar angin darinya, sehingga aman. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan apa? Dengan illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu maq'adahu atau maq'adatahu minal ard. Ya. Walau ihtimalan. Ya, maksudnya walau ihtimalan apa? Misalnya begini. Ya, dia yakin dia tidur. Tapi kemudian dia ragu. Ya, ini tadi tidur saya mutamakin atau tidak? Tidur saya, pantat saya yakin nempel atau tidak? Kalau dia ada ihtimal pantatnya nempel, maka apa? Maka wudunya tidak batal. Ya. Jadi kan begini kondisinya. Ya. Yakin tertidur, ya, yakin dia tertidur dan dia yakin pantatnya menempel. Maka apa? Ini kondisi tidak batal. Kemudian yang kedua, dia yakin dia tertidur tapi kemudian dia ragu, tapi ada kemungkinan pantatnya nempel. Ya. Maka ketika ada ihtimal, ada kemungkinan pantatnya menempel ke lantai, ya, maka apa? Wudunya tidak batal. Seperti itu. Ya. Kemudian tadi apa? Al-junun. Ya. Kondisi gila. Kemudian al-ighma, kondisi pingsan. Ya. Kemudian di sini disebutkan as-sara. As-sara itu dimaknakan da'un yushbihul junun. Jadi kayak penyakit yang mirip dengan kegilaan. Ya. Kemudian apa? Kemudian as-sukr. Ini adalah kondisi-kondisi di mana seorang hilang tamyiznya, hilang akalnya. Ya. Hilang akalnya. Baik dalam waktu yang lama maupun dalam waktu yang sebentar. Ya. Ya. Seperti itu. Kemudian juga ya, di sini dijelaskan bahwa apa? Bahwa yang kecuali ya di antara yang dikecualikan adalah apa? Tidurnya para nabi. Ya, tidurnya para nabi. Maknanya apa? Maknanya tidurnya nabi itu tidak membatalkan wudu mereka. Bukankah dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan ya, apa? Yang mataku tertidur, akan tapi hatiku tidak tertidur. Hatiku tetap terjaga. Ya, ini menandakan bahwa apa? Ini adalah kekhususan bagi nabi. Ya, ini adalah kekhususan bagi nabi. Ya. Ikhwati arsyadakum Allah rahimakumullah yakum, ini yang kedua. Ya, ini yang kedua. Yaitu zawalul akli binaumin au ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu au ya maq'adatahu minal ard. Ya. Jadi secara umum orang yang hilang akalnya. Ya, kalau bisa kita katakan ini adalah illahnya ini. Ya. Maka dari illah ini yang mansus apa? Yang mansus adalah naum. Ya. Disebutkan tadi apa? Al-ainani wika usah di antara dalilnya. Ya. Yang apa namanya? Jadi karena orang ketika sudah kehilangan kontrol terhadap fisiknya, kehilangan kontrol terhadap tubuhnya, maka dia enggak tahu apa yang keluar dari tubuhnya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ya. Maka diambil ilahnya itu zaul akli. maka kemudian termasuk ada syukur, ada orang dalam kondisi mabuk, ya, orang dalam kondisi pingsan, orang dalam kondisi gila dan lain sebagainya. Karena mereka apa namanya tidak layat hakam fima kharaja minhu. Dia tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari tubuhnya, baik itu air kencing ataupun air ataupun kotoran ataupun selainnya. Dan ya di sini maknanya an-naumu itu madhinnatul hadats. Ya. Jadi kalau dikembalikan, kembalikannya kemana? Ke yang pertama tadi, ke al ya. Ke al-kharij min sabilaini. Ya. Kalau mau dikembalikan, kembalikannya ke sana. Kenapa? Karena orang tidur dia tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari tubuh, dari sabilainnya. Ya. Maka di sini an-naum itu apa? Madhinnatul hadats. Ya. Kondisi tidurnya seseorang atau kondisi zawalul aklinya seseorang, maka apa? Besar kemungkinan terjadinya hadas pada dirinya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ikhwati arsyadani arsyadakumullah rahimanallahu wa yakum, atsalitsu iltiqa'u bashratay rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Ya. Iltiqa, bertemunya bashratai rajulin, ya, bashratai rajulin wa imra'atin, ya, bashrah kulit, ya, rajulin laki-laki, wa imra'atin dan perempuan, kabiraini besar, ya, nanti akan kita jelaskan makna dari besar di sini. Ajnabiyaini, ajnabiyaini adalah apa? Tidak ada hubungan mahram antara keduanya, min ghairi ha'il, dan tanpa adanya pembatas, ya, tanpa adanya pembatas antara keduanya, ya, baik itu ma'aladzatin amla, baik itu ya disertai dengan kenikmatan atau dengan syahwat atau tidak. Laki-laki dan perempuan, ya, laki-laki dan perempuan, maka apa? Kedua-duanya batal wudunya. Amdan au sahwan, ya, sengaja ataupun lupa, ya, sengaja jelas, lupa tahu-tahu kemudian apa namanya suami istri, ya, suaminya selesai wudu keluar dari kamar mandi, kemudian mau pergi ke masjid, istrinya pamit salaman misalnya, ya, pamit salaman nggak sengaja lupa, batal, ya, au kurhan atau terpaksa, ya, atau terpaksa, ya, tahu-tahu kemudian apa, tahu-tahu seseorang di, ya, apa? Seorang atau seorang istri atau seorang suami misalnya, ya, keluar dari kamar mandi, keluar dari wudu, tahu-tahu kemudian apa? Kemudian sama istrinya, ya, tahu-tahu dipegang tangannya. Dia enggak ada, enggak bisa apa, enggak punya, enggak ada iradahnya ketika itu, dia terpaksa. Batal. Ya. Bi'udwin salimin au ashallin. Baik dengan anggota yang normal atau anggota yang stroke, atau stroke itu kayak ya mati rasa. Ya, kita tahu orang stroke mati sebelah badannya. Ya, dia habis wudu. Kemudian tangannya bersentuhan dengan tangan perempuan. Ya, tangannya bersentuhan dengan tangan perempuan. Meskipun tangannya ini ya adalah tangan yang lumpuh tadi, tangan yang terkena stroke, wudunya tetap batal. Ya. Meskipun walau kana rajulu hariman, meskipun laki-laki tadi sudah sepuh, sudah tua. Walau kana ahaduhuma maitan. Meskipun salah satu dari antaranya mayat, ya, mayat. Misalnya seorang suami, ya, dia dalam keadaan berwudu kemudian memandikan jasad istrinya misalnya, batal wudu suaminya. ya, batal wudu suaminya. Adapun wudunya mayit, ya, tidak batal. Ya. Kan maksudnya wudunya mayit itu kan diantara salah satu prosesi memandikan jenazah, kan nanti ada apa? Dimandikan apa diwudukan jasad, maka wudunya mayit itu tidak batal. Ya. Tapi wudu laki-lakinya atau apa namanya orang yang hidup itu batal. Ya. Jadi seperti itu. Ikhwati arsyad yang sedekumullah rahiminullah wa yakum. Ini tadi apa namanya? Turunan dari tadi. Iltiqa' basyarati rajulin wa mar'atin kabiraini ajnabiyaini min al-ihail. Jadi baik itu tersentuhnya dengan syahwat atau tidak batal. Baik itu sengaja atau lupa atau terpaksa batal. Baik itu dengan anggota yang normal, ya, ataupun anggota yang lumpuh atau mati rasa atau stroke misalnya batal. Ya. Baik itu dari lelaki dewasa atau lelaki tua batal. Baik itu yang salah satunya hidup dan satunya meninggal, maka yang hidup batal wudunya. Ya. Maka kemudian ya di sini dijelaskan bahwa hasiluhu an lamsa nakidun bi syurutin khamsah. Bahwa lames bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan ya, itu nakidun bi syurutil khamsah, dapat membatalkan wudu ya itu dengan lima syarat. Pertama, ayyakuna baina mukhtalifai dzukurah wa unuthah. Ya. Yaitu yang bertemu itu adalah kulit dzukurah ya, berbeda jenis kelamin. Ya, laki-laki dan perempuan. Yang pertama, jelas. Ini basyratai rajulin wa mar'atin. Kemudian ayyakuna bil basyrah duna sya'ri wasinni wadh-dhufri falanafdha bi syai'in minha. Ya, yang bersentuhan itu adalah basyrah, yaitu kulit. Ya, maka tidak batal apabila yang bersentuhan syar, rambut, sin, gigi, kuku, dhufur, ya, kuku, maka tidak batal. Ya. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, ayyakuna binuni ha'il. Ya. Itu al-lamas atau sentuhan tadi terjadi tanpa adanya penghalang. Ya. Walau falukana bihail walau raqiqan falanaqdha. Ya. Kalau misalnya bersentuhan dan ada penghalangnya, meskipun penghalangnya tipis, maka tidak membatalkan. Ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ayyablugha kullu minhuma haddal kibari yaqinan. Masing-masing dari keduanya sudah sampai pada apa namanya? Kibar, itu besar, umur besar, ya. Ya. Jadi apa namanya sudah mulai ada syahwat di antara keduanya itu apa itu namanya itu batasan besarnya yakinan ya. Jadi man balagha haddan tashtahihi fihi urfan. Jadi yang telah sampai batasan yang secara uruf orang apabila melihatnya atau pada umur tertentu, maka apa? Laki-laki telah bersyahwat terhadap perempuan umur seperti itu, perempuan sudah bersyahwat terhadap umur seperti itu. Ya. Wadzalika, ya ini di antara tanda ada sudah mulai ada syahwatnya, wadzalika bi ayyin tashir minhum adz-dzakar. Ya. Falau balagha ahadu muhaddan yushtaha wa lam yablughul akhar falanaqdha. salah satu indikasi, ya, indikasi apa namanya, sudah sampainya derajat atau sudah munculnya syahwat atau apa, yaitu zakar, yaitu kemaluan tadi ketika dia apa ya namanya, melihat mungkin ataupun apa, itu kemaluannya sudah yantashir. Yantashir itu ya berdiri. Ya. Kalau kemudian salah satu, apakah harus baligh? Ya di sini tidak dijelaskan apakah harus baligh. Maknanya apa? Maknanya dikembalikan kepada Allah, mungkin kepada urf. Ya, kepada karena kan batasan seseorang itu bersyahwat masing-masing daerah, masing-masing negeri itu mungkin berbeda. Ya, dipengaruhi oleh lingkungan, ya, dipengaruhi oleh tempat, ya, makanan dan lain sebagainya, apa yang dilihat dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Ya. Maka tidak mesti itu apa, tidak disyaratkan baligh. Tidak mesti baligh. Adapun ketika baligh itu sudah pasti. Ya, sudah pasti ketika baligh. Maka apabila salah satu dari keduanya itu belum sampai hadul kibar tadi, ya, batasan besar tadi, ya, maka apa? Maka tidak batal wudunya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah adamul mahramiyah walau ihtimalan. Ya, tidak adanya ikatan mahram. Ya, dan mahram di sini adalah apa? Man haruma nikahuha. Mahram di sini adalah orang yang diharamkan dinikahi. Ya, wa yakunu tahrimuhu 'ala ta'bid, dan keharaman pernikahan tersebut 'ala ta'bid. Ya. 'Ala ta'bid. Jadi mahram mu'abbad bisababin mubah, dengan sebab yang mubah, la li ihtiramiha wa la li 'aridin yazul. Bukan karena ihtiramnya, kehormatannya, wala li'aridin yazul, atau bukan karena adanya penghalang yang akan hilang. Ya, ini akan kita jelaskan suatu. Ya. Tahrimuha, ya, ala ta'bid. Maknanya apa? Karena di dalam mahram itu ada yang mahram mu'abbad, ada yang mahram mu'akkad. Di antara mahram mu'akkad, ya. Jadi misalnya apa? Ukhtu zaujah, saudara perempuan istri, itu mahramnya adalah mahram muakkad. Maknanya apabila mahramnya itu karena apa? Karena tidak bolehnya mengumpulkan kedua kakak beradik dalam satu ikatan pernikahan. Ya, kakaknya dinikahi, adiknya dinikahi, itu tidak boleh. Adapun ketika sudah selesai dengan yang satu kemudian menikah dengan yang lainnya, itu tidak masalah. Maka di sini mahramnya bukan ala ta'bid. Berarti juga apa? Antara istri dan khalahnya, istri dan bibi dari jalur bapak, ya, kemudian antara istri dan khalah bibi dari jalur ibu, antara istri dan bibi dari jalur bapak, ammah. Ya. Adapun yang lainnya, ya, ibu, kemudian kemudian al-ukht, ya, saudari perempuan, kemudian al-bin, anak perempuan, ammah, ya, paman dari jalur bapak, khalah, bibi dari jalur bapak, khalah, bibi dari jalur ibu, kemudian bintul akh, anak dari anak perempuan dari saudara laki-laki, bintul ukht, anak perempuan dari saudara perempuan, ya. Semua ini apa? Mahram ala ta'bid. Ya, mahram apa namanya, ala ta'bid, mu'abbad. Ya, enggak boleh dinikahi sama sekali. Kemudian juga apa nama, ada lagi namanya, kemudian nanti mertua. Ya, kemudian anak tiri. Ya. Anak tiri itu apa? Rabibah. Anak dari istri, jadi anak perempuan dari istri yang dinikahi, anak bawaan. Ya. Dan yang lainnya, ya, nanti saudara sepersusuan dan lain sebagainya. Ya. Ini alat ta'bid. Jadi mahramiyahnya apa? Alat ta'bid, bukan yang muakkad. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya bisababin mubahin, dengan sebab yang mubah. Ya, yakunu tahrimuha 'ala ta'bid bisababin mubah. Ya. Kemudian yang berikutnya lal ihtiramiha. Ada yang tidak boleh dinikahi karena kehormatannya, itu apa? Azwajul anbi, istri-istri Nabi Muhammad, istri-istri Nabi. Ya. Itu tidak boleh tidak boleh dinikahi. Karena apa? Karena kehormatannya. Karena menjadi ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman karena kehormatannya. Wala li'aridin yazul. Ya. Li'aridin yazul. Misalnya orang yang tidak boleh dinikahi karena arid. Contohnya apa? Wasaniyah. Ya, kalau ahlul kitab boleh. Kalau wasaniyah, penyembah berhala, itu tidak boleh. Ketika dia berislam. Jadi maknanya apa? Ini yang dimaksud dengan tidak adanya hubungan mahram, yaitu yang haram dinikahi, ya. Dinikahinya itu apa? Karena sebab yang mubah, baik itu sebab nasab ataupun sebab musaharah pernikahan ataupun sebab ridha yaitu persusuan, ya. Bukan yang haram dinikahi karena kehormatannya itu istri-istri para nabi, bukan juga karena ada penghalang pada dirinya yang tidak membuat dia tidak bisa dinikahi, ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi itu tadi 5 syarat, ya, 5 syarat yang apabila 5 syarat ini terpenuhi maka batalnya lames. Ya. Jadi dari 2 jenis kelamin yang berbeda, kemudian persen atau sentuhan tadi terjadi dengan kulit, ya, kemudian tanpa adanya penghalang, kemudian sudah sampai kedua-duanya sudah sampai pada umur tadi apa, sudah timbul syahwatnya, kemudian yang kelima adalah tidak adanya hubungan mahram di antara keduanya. Ya. Istri mahram bukan. Ya. Istri bukan mahram. Karena istri bukan mahram maka boleh dinikahi. Ya. Karena istri bukan mahram boleh dinikahi. Maknanya apa? Kalau seorang suami dengan istri bersentuhan kulitnya, batal tidak wudunya? Batal wudunya. Seperti itu. Ya. Kemudian ikhwati arsyadi sallallahu alaihi wasallam, yang keempat, ya. Atau yang keempat itu adalah apa? Ya, masu qubulil adami au halaqati duburihi bi batni rahah au butunil asabi', yaitu menyentuh, ya. Atau ya nanti kita jelaskan makna mas di sini, ya. Kemaluan adami, manusia. Au halaqatu duburihi atau halaqah duburihi atau ya bisa kata-katakan lubang pantatnya, ya, bibat nirrahah ini, ya, au butunil asabi dengan ini telapak tangan, ya, dengan telapak tangan. Seperti itu. Ya. Walau sahwan, meskipun tadi enggak sengaja, walau mubanan, walaupun ya terpisah, ya. Ya, selama tadi dinamakan hubul, ya, meskipun tadi baik itu dia adanya salim, ya, ataupun dia asyal, ataupun dia dalam kondisi stroke tadi, ya, walau saghiran, meskipun itu anak kecil. Nah, ini maksud saya, meskipun anak kecil ini, saya harus jelaskan bahwa misalnya seorang ibu, ya, menyebokin anaknya, maka batal wudunya. Karena ketika dia nyebokin, dia menyentuh apa? Halaqah dubur anaknya. Ya. Kemudian maitan, begitu juga apabila meskipun yang disentuh itu apa? Mayit. Mayit. Min nafsihi au ghairihi. Ya. Jangan. Ya. Min nafsihi au ghairihi. Dari sana. Ya. Dari baik itu ya yang disentuh adalah punyanya sendiri atau ghairihi atau punya orang lain. Ya. Punya orang lain, ya. Ikhwati arsyadun hadukumul halimunullah wa yakum. Maka di sini ada perbedaan almas dan lamas. Ya, ada di sini disebutkan 8 perbedaan dari an-lamas dan almas. Kalau lamas tadi ya antara laki-laki, ya. An-naqdha fil masyi khasun bi sahibil kaf faqat. Ya. Kalau tadi lamas itu batal dua-duanya, ya, laki-laki dan perempuan. Adapun almas yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, itu apa? Itu yang batal orang yang menyentuh saja. Adapun yang disentuh atau almamsus ya, itu apa? Itu tidak batal. Ya. Jadi itu. Allahu la yushtarat fil masy ikhtilafun naw' dhukurah wa unuthah. Kalau mas ya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, ya, itu apa? Tidak disyaratkan perbedaan jenis kelamin. Laki-laki misalnya menyentuh kemaluan laki-laki, seorang bapak menyebokin anaknya laki-laki, misalnya, batal wudunya. Ya. Sedangkan kalau di al-lamas itu harus adanya perbedaan antara laki-laki dan antara jenis kelamin, ya. Kemudian salisuha yang ketiga, annal mas qad yakunu fi syakhsil wahid fayahsulu bi masy farji nafsihi. Ya, al mas atau menyentuh kemaluan dengan telapak tangan itu apa? Itu ada kemungkinan terjadi pada satu orang. Kalau adapun lamas itu harus adanya dua orang. Yang keempat adalah alla yakuna illa bi batinil kaf. Ya. Kalau almas itu harus dengan apa? Batinil kaf. Dengan telapak tangan. Dengan ujung jari misalnya bagian yang ini, batal enggak? Enggak. Ya. Misalnya seorang menyentuh kemaluannya dengan ujung jari, batal enggak? Enggak. Dengan bagian ini, bagian samping ini batal enggak? Enggak. Ya. Bagian samping ini, bagian samping jari-jari ini batal enggak? Enggak. Ya. Seperti itu. Ya. Adapun al-lamas itu dengan seluruh kulit, ya. Kemudian ayyakuna fil mahram wa ghairuhu, ya. Batal, ya, baik itu menyentuhnya adalah yang disentuh adalah mahram ataupun yang selain mahram. Ya. Sedangkan kalau yang lamas, ya, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang membatalkan wudu, itu apa? Itu dengan catatan tidak ada hubungan mahram. Kalau ini, ya, baik itu mahram, ya, tadi ibu menyentuh kemaluan anaknya dicebokin misalnya, itu batal. Sadisuha anna masal farjil muban yangkut wa anna lamsal udhu al muban minal mar'ah la yangkut. Ya. Menyentuh kemaluan, ya, al-muban ini maknanya terpisah dari badannya misalnya, ya, itu membatalkan wudu. Wa anna adapun lamsul udhu al-muban menyentuh anggota tubuh yang terpisah, contohnya perempuan terpotong tangannya kemudian disentuh, itu tidak membatalkan wudu. Sabi waha yang ketujuh, ya, ikhtisasul masy fil farj, ya. Al-mas itu khusus pada al-farj, pada kemaluan dan halaqatu dubur tadi, ya. Farj tadi maknanya kemaluan, adapun lamas itu seluruh bagian kulit, ya. Thaminuha lashtaratul kibr fil masy dunal lams. Ya. Dalam mas tadi tidak ada syarat umur tertentu, tidak ada ini harus bersyahwat dan sebagainya, tidak. Adapun pada lamas tadi adalah menyentuh laki-laki dan perempuan, itu apa? Ada umur tertentu, yaitu umur di mana seseorang secara urf atau secara adah sudah ada syahwatnya. Jadi ikhwati arsyadani asyadakumullah rahimahullah yakum. Ini adalah 8 perbedaan antara al-mas dengan al-lamas. Ya. Dalilnya jelas. Ya. Man massa apa namanya zakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh zakarnya, menyentuh massa ya kemaluannya ya itu falyatawadda, maka hendaklah dia wudu ya. Maka almas di sini adalah al ifda ya ya yaitu menyentuh dengan telapak tangan. Jadi disebutkan bibat mirrahah atau bibutunil asabi. Dengan ini enggak seperti itu. Ya. Adapun dalil tentang al-lamas itu aulamas tumun nisa. Ya, aulamas tumun nisa. Ada yang mengatakan di dalam mazhab lain sebenarnya oh lamasnya lah kinayah anil jima'. Tapi ada riwayat lain qiraah mutawatirah yang menggunakan bahasa aulamas tumun nisa. Jadi kalau yang masyhur kita baca itu adalah aulamas tumun nisa. Ya. Sedangkan ada qiraah lain yang qiraahnya mutawatirah ya itu aulamastumun nisa ya. Sehingga maknanya lamas di sini adalah ya betul-betul lamas hakikatan ya al-lamas aulamastumun nisa adalah lamas hakikatan fil bashrah ya kemudian kinayatan fil jima' seperti itu. Khotir syadid sudakumullah harimunallahu yakum, ini adalah 4 hal yang dapat membatalkan wudu seseorang ya. Saya ulangi, saya ringkaskan bahwa yang pertama adalah al-khariju min sabilaini, itu segala sesuatu yang keluar dari sabilain ya, kubul ataupun dubur selain mani ya, seperti itu. Baik itu yang keluar itu adalah sesuatu yang mu'tadan kondisinya dalam kondisi biasa keluar ataupun nadir ataupun jarang. Baik kemudian yang keluar itu najisan atau tahiran, baik dia najis ataupun tahiran. Seperti itu. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua yang dapat membatalkan wudu adalah zawalul akli ya, hilangnya akal bi naumin ya atau ghairihi, hilangnya akal dengan tidur ataupun dengan selainnya. Ya illa nauma mumakkinin maq'ada tahu minal aq, kecuali tidurnya orang yang menempelkan pantatnya ke lantai. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Lamsu ya. Yang ketiga itu adalah lams iltiqa basyarati rajulin war mar'ah, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan kabiraini ya, dua-duanya sudah besar ajnabiyaini ya, tidak ada hubungan mahram di antara keduanya min ghairi ha'il, tanpa adanya penghalang. Ya, kita sudah jelaskan dari syarat-syaratnya. Kemudian yang kelima atau yang keempat, masu qubulil adami, yaitu ya, memegang ya, qubul adami ya, qubul ataupun halaqah duburnya ya, bibat mirraha, itu dengan telapak tangan. Lah, tadi saya katakan di mata Nabi Syuja disebutkan 6. 6 itu dipisah. Masu kubulil adami satu, kemudian masu halaqah dubur satu. Ya. Jadi kalau di mata Nabi Syuja itu 6, ya, al kharij min sabilain, yang keluar dari dua jalur. Kemudian yang kedua tadi adalah apa? Zawalul akli. Kemudian yang ketiga naum ghairu mumakkin man adatahu. Ada tambah ini. Ya, ini dipisah jadinya 6. Sementara di sini 4. Kita cukupkan dulu sampai di sini ikhwati arsyalina asadukumullah rahimanallahu wa yakum ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq ya, Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa memberikan kita taufiknya untuk menempuh ya, jalan yang lurus. Dan ikhwati arsyalina asadukumullah rahimanallahu wa yakum, apabila ada kesalahan-kesalahan ya dalam penyampaian saya ya, saya dengan senang hati ya kalau kemudian diislah, disampaikan kepada saya ataupun disampaikan kepada channel ini misalnya ya, atau ada hal-hal yang perlu diskusikan, tafadhal ya. Ikhwati arsyadina sadakumullah, barakallahu fikum, aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.